turun cari tambah terlupa bagaya mulai manis so di belakang mama muda. Mama muda pusing tujuh keliling, pamut jang darting, pamut jang pusing, pamut bajalang lapas esen. Cuci mata mama muda dapat siap dapat banting. Awas pamut bye bye jangan ganggu ABG. Jangan sampai mamut kasih kage, pamut dapat bage, pamut lebih baik hati-hati. Kalau bagate, lia-lia mamut dulu baru gas kalau boleh. Muda tak lalu kapan. Bungkus.